suka iring hari iring gelika suling mawa nada nada cinta sadapur haur nungiuhan kesikaku geter jajantung nyambungkeun rasa dua. Sisi lamping cinta ngadadak ilangan.